Suratul Qasas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Qasas utawi kibab utawi ayat surat Qasas. Qasas maknane cerita, ceritane para nabi. Makkiyatun te surat iku bangsa Makkiyah. Illa innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la raduka ila ma'ad, kecuali ayat innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la raduka ila ma'ad. Al ayat nazalat umurun apa ayat innal ladzi farada bil juffati ana ing juffah. Juffah niku mpun di luar Mekah. Wa illa alladziina aatainahumul kitab, lan kecuali ayat alladziina aatainahumul kitab ila qoulihi la nabtaghil jahiliyah. Wahia sabun al-samanun wa samanuna ayah. Surat Qasas niku 88 atau 81 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tosim mim tilka ayatul kitabil mubin. Allah a'lamu bimuradi bidzalikis. Utai Allah iku dat sing langkung pirsa bimuradihi kelawan kersane Allah bidzalika kelawan tosim. Tilka ehadil ayat utawi pira-pira ayat Qur'an iku ayatul kitab iku dadi ayat-ayate kitab. Al idhofatu ta idhofai bima'na min klan ngumanan min sifati kitab al mubini kang ngekei penjelasan jelas. Ciri khasi Qur'an ngekei penjelasan ku jelas maknanya al mudhiri tegese kang ngetokno al haq ko ing barang hak minal batili sangking barang batil. Jadi barang hak iku ketok banget beda mek barang batil. Natlu alika min nabai Musa. Natlu macano ingsun nakusu tegese macano ingsun alika ngatasi sira Muhammad min nabai Musa saking critane Musa, khabari Musa. Tegese critane Musa Firaun lan Firaun. Oleh ku nyeritakno ning kowe Muhammad bil haqqi kelawan hak, ayi sidqi tegese bener, bener sesuai kejadiane. Liqaumin kedhe kaum, liqaumi yu'minun kedhe kaum sing iman. Ali ajlihim tegese krana kaum sing yu'minun li annahum krono sak temne kaum sing yu'minun ku al muntafiuna sing ngalam manfaat bihi binabai Musa atau bihi bilhaq. Inna fir'ona sak temne fir'on iku ala iku kumoluhur sapa fir'on ta'adhum tegese sombong sapa fir'on fil ardi ing dalam bumi ardi misra tegese bumi Mesir. Wajah adalan gawe sapa fir'on ahla ing pira-pira penduduk Mesir digawe syia'an ing pira-pira kelompok. Syi'ah niku nak dijamakno syia'an ing pira-pira kelompok, syia'an tegese ing pira-pira kelompok. Firakon tegese pira-pira kelompok fi khidmatihi ing dalam ngidmai Fir'aun. Yastat ifu ngelemahno sapa Fir'aun ta'ifatan ing sekelompok minhum saking ahli Misra, penduduk Mesir. Hum utai ta'ifa sing dilemahno Fir'aun iku Banu Israel, iku turunan-turunan Israel. Maksudnya turunan Israel sing urip teng Mesir. Idza bihu nyembelih sapa Firaun abna'uhum pira-pira anak lanange Bani Israel al-mauludina kang den lahirno. Wa yastahilan murid-murid sapa Firaun nisa'ahum ing sing wedok. Sing lanang dipateni sing wedok diperbudak. Yastabqi natekese natepno sapa Firaun hinna ing nisa ahya'an hale urip. Likau liba'dil kahanati krana pengucape sebagian dukun. Wong tukang nyondro, tukang nebak lagu maring Firaun. Oleh ngucap inna maulud dan saat ini bayi lanang yulah tukang din lahirna sopa maulud fi bani israela ing dalam bani israel iku yaku unu ono sopa maulud iku sababa zawali mulkika iku dadi sebab ilangnya kerajaannya jenengan. Innahu kana minal mufsidin innahu saat ini fir'on kana iku ono sopa fir'on minal mufsidin setengah sanggung ngusim rusak kabeh bilkot liklan mataini wakhiri lantiani kotel. Wanuri dulan kersana sapa ingsun, maksud ini dawuhe pangeran sing boten hikayah. Wanuri dulan kersana ingsun annamunna ento paring ingsun. Alal ladina ing atase wong akeh ustut ifu kang dilemahno sapa ladina fil ardi ing dalam bumi. Aku ngersakno wong sing dilemahno Fir'aun tak kei nikmat wanas alahum lan gawe ingsun hum ing alladina ustut ifu tak gawe aimmatan. Utawa aimmatan ing pira-pira imam, ditahqiqil hamzatan aimmatan wa ibdali saniyati ya an aimmatan. wong-wong sing dhisik dilemano Fir'aun tak kei nikmat kemudian mereka jadi pemimpin. Ora sekedar selamat tapi plus jadi pemimpin. Yuk tada kang denut sapa bihim aimmah fil khairi ing dalam keapian. Wa nas'ala lan gawe ingsun hum ing alladzina sutifu tak gawe alwarithina ing wong sing maris. Mulka Fir'auna ing kerajaan Fir'aun. Jadi ora sak marga, ora sak kasta tapi malah jadi pewaris ketika Fir'aun tumbang. Wanu makinalan ngekei tenang ingsun utawa lan ngekei kukuh ingsun utawa ngekei napa corong Jawa kongang manane tak kasih ketetapan tak kasih kenyamanan lahum maring Bani Israel fil ardi ing dalam bumi ardi Misra tegese bumi Mesir wasyamilan syam wanurialan merohna ingsun Fir'auna ing Fir'aun wa hamanalan haman wa junudhamalan pasukane Fir'aunan haman lan mereka Fir'aun Haman dan pasukannya tak kasih tahu, tak beritahu. Minhum makan yahdaru masih tak ngertikan apa yang mereka takuti. Wa fi qira'atin wa yara min si qira'ah yara bi fathhi tahtaniyah war ra. Waruf ilas ma lan rafa'na pira-pira isim asalah sati kang telu sebagian qira'ah yu wa yara fir'aunu wa hamanu wa junuduhuma minhum makan yahdaru. Wa yara lan akhire ngerti sapa Fir'aun wa Haman lan Haman wa junuduh malan balane Fir'aun lan Haman. Nak kirae kita kan wa nuria Fir'aun wa Haman wa junuduhuma minhum sanging kabeh. Ngerti main perkara kanu kang ana sapa ngake ya daruna kuatir sapa latine ya khofuna tegese kuatir sapa latine. Minal mauludi sanging bayi Allah dikang ya hafu kang dadi ilang apa mulkuhum kerajaane wong akeh Fir'aun sak balane ala yatihi ing atase tangane maulud. Wa awkhayna lan paring wahyu ingsun wahya ilhamin tegese wahyu ilham aw mana min to wahyu liwat tuhu ila ummi Musa maring ibune Nabi Musa wa huwa te Musa iku al maulud iku bayi sing dilairno al mazkur kang den sebut walam yasyur lan biwiladatihi lan ora ngerti sapa ae biwiladatihi kelawan kelahirane Musa sapa khairu ukhti sapa sakliyane dulur wedoke Musa. Ibune Musa takai ilham an ardi ibo yo nyusonia sirohi ing Musa. Faida khifti mongko nalikane kuatir siro alaihi ing atase maulud irupane Musa ni. Faalkihi mongko buah sirohi ing Musa fil yami ing dalam segoro. Mana ni ayat bakhri tegese segoro. Mana ni segoro temeriki ayat naili tegese sungai Nil. Walatah khafilan ojo kuatir siro gorkohu ing tenggelame Musa. Walatah zani ojo susah siro di firokihi krono pisah Musa. Inna saat temen ingsun awai roh duhu bakal balan ingsun hu ing Musa ilaiki maring siro wajah iduhu lan wong singgawi landat singgawi Musa digawi minal mursalina setengah sangi wong sing diutus kabe fardu adhu mongkau nyusoni sopa umum Musa hu ing Musa salah sata asyurin ing talungulan layap ki ora nangis sopa Musa wakofat lan kuatir sopa umum Musa alihi ngatasi Musa fawadu adhu mongkau ngeletakna sopa umum Musa hu ing Musa fitabutin ing dalam apa kotak nih nama jenengnya peti gitu mutolan ingkang den tutup bilkori kelawan kor iku nane koru niku sing dienggo aspal niku kados aspal kados riyen supaya air gak masuk riyen ra ono lem pokoke napa dikai aspal sing napa tir tebal niku min dakhilin saking jero mumahatin kang den kai limek sapa lahu gede Musa fihi ing dalam dakhil nggih dikai kasur cara niki wa'ah laqad hulan munci sapa umi Musa hu ing Musa wa alqatulana mbek ana sapa ummi Musa ing Musa fi bahrin nail ing dalam sungai Nil lailan ing dalam wektu bengi faltaqatahu mongko metuki hu ing nemok nggih hu ing tabut ae ditabut sapi khata lail ing isuke bengi sapa alu fir'auna sapa bala-balane fir'aun ahwanu fir'auna tegese pira-pira balane fir'aun hawadahu mongko ngletakno sapa alu fir'aun hu ing Musa benak Musa ngono nggih hu ing Musa benate ana ing ngarepe fir'aun wa fatahalan buka sapa Fir'aun wa akhrajalan ngetokno sapa Fir'aun Musa ing Musa min sanging tabut wa wahalete Musa ya musu iku ngemut sapa Musa min ibhamihi sanging jempole Musa ngemut utawa nyerot nyedot labanan ing susu ini umun mukjizat liyaku nalahum adu wa wahasan liyaku na supaya ana sapa Musa lahum marik Fir'aun wa alihi fi akibatil amri ing dalam akhir-akhire dadi iku aduan iku musuh. Yaktu mateni sapa Musa rijalahum ing tokoh-tokohe wong Mesir wa hazananan dadi barang wong sing nyusahno bikin repot. Ya stabitu tegese akhire iso ngatur sapa Musa nisaahum ing wong wedok-wedoke wong Mesir. Wa fikiratin bidomil haq wa sukuniza husnan. kita macane khazanan sebagian kira aduwa wa husna. Lughatan iki lughat karone fil masdar dan masdar. Wa wa taiki guna dalam kene bi makna ismil fa'ili karena makna isim fa'il. Min hazanahu ka ahzanahu samin wi. Inna fir'auna satamne fir'aun wa haman lan haman wa wazirahu tegese panglimane utawi PM-e Fir'aun nggih. Wong kuna maknane menteri. Terus saniki PM wa junu dahum lan pasukane Fir'aun lan Haman. Kanu iku ana sapa kabeh khotiina iku salah kabeh. Minal khotiati saking salah. Ai asina tegese maksiat kabeh. Fauki bu moko den siksa sapa ngake ala ya dehi ing atase kekuasaane Musa. Maksud dalah kalae mek Nabi Musa. Waqalat lan ngucap sapa imratu Fir'aun sapa bojone Fir'aun. Waqad hamma hale teman-teman nejo sapa Fir'aun wa awani sertane pira-pira balane Fir'aun. Nejo bikot lihi kelan mateni Nabi Musa. Wa qurratu ainil liwala. Wa te Musa iku qurratu ainin dadi tenange mripatku li kedhe ingsun walakala ngedesira. Ketika Fir'aun kepengin mateni Nabi Musa jare bojone qurratu ainil liwala. Aja pateni. Kowe iku tetep seneng cai kuwe mbek aku. La taktulu aja mateni sira kuwe Musa. Asa menawa-menawa ayan fa'an maring manfaat sapa Allah nak ing kita au natakh kita. Asa ayan fa'an. Muga-muga manfaati sapa ikilah Musa nak ing kita. Muga-muga Musa iku ana gunane au natakh kita. Kita ngalap ingsun kuwe Musa tak alap walada ing dadi anak. Fa'atau ha mongkono ati sapa kabeh ha ing imra'ata Fir'aun. Wa hum halete kabeh iku la syuruna iku ora roh kabeh. Bi akibati amrihim lawan akibat urusane wong akeh mau sertane Musa. Terus wa asbaha fuatu ummi Musa fariqo. Pokoke singkate crito ngeten nggih kula terangno. Terus critane Musa bi Firaun terkenal lagi. Kula tak nyinggung sithik menyangkut kekuatan Tuhan nggih. Tuhan iku dukun utawi kahin. Dadi ngantos sak mangke nggih kados mungkin sampean nate delok teng TV ini, peramal-peramal yang wawancara terbuka yang terbukti benar secara internasional kados gempa di Aceh terus ada angin ribut teng Florida teng Amerika itu kan banyak orang peramal yang mimpi terus jumpa pers disaksikan orang nopo banyak kemudian kejadiannya ya seperti itu. Itu mungkin nggih kalau ada mungkin ya, tidak harus salah, tidak harus benar. Ulang-ulang lagi, ya, tidak harus salah, tidak harus nopo benar. Ini rumah Allah tenang. Kalau nanti mau tentang Fathul Bari ini, penjelasannya seperti ini. Sudah menjadi sunnahnya Allah. Itu kalau kebenaran itu mesti populer. Ya, kalau kebenaran itu populer. Dan sebagian kepopuleran kebenaran itu diucapkan orang-orang yang tidak benar. Ya kula balen malih dan sebagian kepopulerannya barang-barang tidak benar, barang-barang benar itu diucapkan orang-orang yang tidak benar. Saat ini misalnya Nabi Muhammad apa lahir? Iku pertama sing gosipno niku pendeta Rohibu Bukhairah. Kita mulai kecil diajarin ketika Rasulullah umur 12 tahun Abu Thalib badhe teng Syam dicegat teng Sam teng Syria cara saniki dicegat Rohibu Bukhairah niku masyhur nggih jarene Rohibu Bukhairah iki sapa iki anakku terus takoki nah niki sinten iki anakku sampai 3 kali ketika ada indikasi orang itu enggak percaya Abu Thalib sese marah memangnya salahnya apa kalau anak saya niku masyhur jare. Terus jari ini pendeta Bukhairah, semua alamat Nabi itu ada semua, kecuali anak ini anak kamu. Itu yang rusak dari rasidu dari Nabi. Karena di Syria itu ada pohon nubuah, itu khas. Pohon itu akan mereaksi siapa saja yang calon Nabi. Jadi kalau Nabi itu duduk di situ, kok sering ning kulon, itu wite ini udah tiga kulon, supaya ngiyupi Nabi. Nah misalnya sering ke lor, ya wite dadi ning lor. Pokoke mesti ngiyupi ini. Nah sing nggo kowe ora reaksi. Ya. Itu khas napa? Khas. Tu dhilluhul ghamamah tuti'uhu sahaib. Nah ing ngene cerita burdah ning tiba. Makanya terus takok afi ainaihi humratun istidharon lil alamatil khafiyah. Nah sampeyan maca berjanji itu. Mripate didelok terus ada alamat khas. Itu semuanya ada.

Tapi ya terbukti ada gunjingan Nabi ya karena omongannya orang-orang nopo? Orang-orang nopo? Roma. Sama harus percaya itu. Lah ya terus saniki balik malih. Liyaku nalahum adu wa wahasan. Niku lho tak singkat cerita ngeten. Anake raja niku lara baros, lara. Lara ora iso mari. Terus dukun-dukune muni ngene, sok mben. Sing iso marekno putrine jenengan diobati wae ra mari, sing iso marekno putrine jenengan iku ilere bocah Bani Israel. Sing jenengan metukine dina iki, tanggal iki. Akhirnya Fir'aun wa Asiyah niku bojone iku di tanggal itu nyari ya itu lungguh-lungguh ning kali mergo ya ditunjukkan tempatnya, tanggalnya, terus itu tadi terus ada tabut. Ada tabut ternyata Nabi Musa yang ngiler tenan. Tapi lere Nabi Musa tuh, wah lere wis kasus tok ngiler. Diobatno ya mari tenan. Artinya yo piye-piye keputusane Firaun niku ya pe dipateni tapi ngerti kramate apa mukjizate Nabi Musa akhire ra iso dipateni. Mulane jare bojone Firaun qurratu ainil li wala. Mun bareng wis mari, Firaun wis pecundang kan wis mari kepentingane wis bar, tapi raine kok rai bani. Aslinya Firaun ya seneng ae. Suatu saat pas digendong Firaun itu Musa wis beli mulai cilik wis. Firaun dijual mbak jabute. Wis pokoke numpak kalau diculek dijambak. Suwe-suwe diasar turunan apa? Israel. Rian Israel wae apik, mbok Israel sak iki ora jelas. Akhirnya Musa Firaun mutusno dipateni. Itu masyhur. Akhirnya jare Asia ngencak cilik, jambak mboten ngertos. Ora pancen terai turunan Israel. Akhirnya saiki dites ae dites. Tiga ya apel ambek wowo. Musa rasane brangkang ning apel wis pinter. Asia le donga ya Allah muga-muga Musa niku nyokot wowo. Tenan suwe-suwe Musa nyokot wowo. Gara-gara nyokot jamroh niku Musa akhire suarane alsa. Musa iku pelo, dadi nabi pelo nggih nabi sinten? Musa. Gara-gara cilike nguntal wowo. Mergo pangeran nak Musa mangan apel, oh berarti nyokote ya jarak kan wis terpelajar. Jadi karena nyokot wowo berarti lu cah cilik wowo be apel lu milih wowo. Umpama dene milih apel Firaun mata ini mergo terbukti wis wis pinter. Jadi goblok kadang yo penting. Ben kena disalahno pangeran lho, kula macam goblok. Mane goblokmu terusno dadi sopen. Sopen nak kowe salah perilaku takoki pangeran, kowe kok iso ora roh. Aturanku ngene-ngene matur. Ngapunten Gusti. Mergi kula napa? Goblok. Mane goblokku barokah, Pak. Mane kadang goblok yo penting. Wonten hadis aksaru ahlul jannah albuhu akeh-akeh sing bus warga wong napa? Wong bodho. Teko kitab-kitabe pangeran iku anggar kena budus. Mboten pirsa Gusti. Aku ora pirsa, goblok. Sak goblok mergi mboten cerdas. Lah mari jenengan paringi goblok ya akhire mboten paham. Swarga, napa? Tapi goblok sak goleki dhuwit aja kok goleki dhuwit pinter pas agama. Goblok. Iku pangeran ra ngandel nek niku. Goblok ya goblok kabeh aja kok. Urusan agama goblok, urusan dunya. Dadi intine niku Asiyah niku nggih rasional. Pas Nabi Musa dikengken dadi nabi, dikeng dakwah niku masyhur wis ngendikan wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iy ayusaddiquni inni akhafu ayukat dibun. Nak jenengan ngutus kula dadi nabi, kula kudu duwe bicara. Dadi jubir pertama ya Musa. Nabi Harun kakak kula angkat dadi nabi ben dadi juru bicara. Mergo kula niku alsak, kula niku pelo. Jadi pangeran ya ora nambani Musa ben tetep pelo. Baru kaya Musa pelo akhirnya ada Nabi proposal. Nabi Harun jadi Nabi itu dimintakan oleh Nabi sinten Musa. Jadi oleh Nabi diangkat. Mulanya Nabi Harun ya sungkan kakak tapi wedi. Mergane dia jadi Nabi itu baru kaya Musa pelo. Mulanya kena ada kiai rasuke, kaya suke itu manfaat no. Ben kue so jadi kebutuhan kiai cuma malah rana gunanya, malah rana jelas. Tau melarat tapi pinter omong. Mungkin melarat tapi pinter omong. Terus pinter apa kan. Itu cara pandang orang tareh, tapi cara pandang orang tasawuf ngeten walian total. Kaben dunya wae pangeran. Mulane Asiyah iku bojone Firaun, dipakani mbek dunya haram. Musa cilik ya di rumah Fir'aun dipakani mbek dhuwit haram. Tapi wong donya wae pangeran, pangeran darane halal ya halal. Nyatane bojone Fir'aun ya dadi wong salihah, anake wedok ya salihah, Musa cilik sing di rumah Fir'aun ya saleh. Iku nunjukno donyane wong kafir nek dipangan wong saleh tetep dadine ya apik. Tapi aja nyolong lho maksudnya. Mulane wong sing terlalu zuhud nek dikek wong kafir ra gelem iku ya salah. Rumah samu wong kafir di dunia, itu dunia ada pengir, pengiran. Bukti ini Musa di rumah Fir'aun. Nabi Muhammad cili sing rumah cinta. Abu Lahab, dunianya Abu Lahab kira-kira haram halal. Haram. Tapi nak wis jadi kekasih pengiran, jadi halal perkara ini. Cara pengiran itu dunia ini. Mana kemudian halal juga itu jadi kekasih pengiran. Jadi dunia subhat lah, nak semaan kasih pengiran itu jadi. Alah cara pangeran iku mang kekasihku mangan dunya. Dunya. Lah kuwi ora pati disayang pangeran mangan syubhat, tetep syubhat. Mergo wong ora jelas mangan dunya. Ora jelas. Fungsine ora jelas. Tapi nak wali kan fungsine kanggo agama jelas kekasih pangeran. Sing harame dadi halal. Tapi aja nyabu maksudnya sing dunya-dunya sing. Jadi halal itu kan ada dua ya. Ada halal ainnya. Memang ainnya halal kayak uang, kayak gandum, kayak beras itu halal. Tapi menjadi haram karena transaksinya. Nah ini bisa halal dikekasih ya Allah. Ada yang haram itu berarti kayak khamr itu kan haram. Berarti itu tidak bisa halal. Masih wali nak nyabu ya. Ya ora oleh wali kok. Wali kok nopo? Nyabu. Ya ora oleh. Jadi iseng-iseng dah semua ya ora oleh. Mana jadi dadi wali ku ya ono jare guru-guru kula iku wali ku nak bodoni ku sing pinter aja kok nak bodoni goblok. Kono cerita wali goblok kepengin dianggep wong wali. Bareng jam 1 bar do Jumatan. Mbah ora Jumatan. Aku Jumatan ning Mekah. Lah sing takok wong ahli alim ngerti falak. Mbah nak bintu aja ngajak-ajak. Mergo nak jam 1 ning Mekah jam 10 Mbah sudah tesih ngopi. Tapi dekne muni wis Jumatan ning wali pintu. Piye carane bar Jumatane Mekah ning Mekah jek jam 10. Sampe ora 10 jam 1. 4 jam kok ngono. Jam 9 iki. 9. Mulane sakniki konangan wali-wali amatir konangan wis ora Jumatan jare wis Jumatan ning Mekah. Ning Mekah tes jam pinten? Sono mergo terpaut macam. Nah dene terpelajar oleh muni kudune ngene. Kok mboten Jumatan, Pak? Enggak cuma ngenteni kok ning Mekah. Lah yo rada pinter. Berarti relatif terpelajar. Relatif napa? Kula baleni malih. Ini memang masalah-masalah yang kita ndak pernah tahu ila yaumil kiamat. Ngeten kula niku termasuk ahli fikih. Dan memang saya pelajari masalah halal haram. Kula niku nate belajar halal haram mulai kitab Ihya sampai kitab Syabdul Qadir Jilani, jenenge kitab Bunyah. Sampai kitab Nihayatul Matlab. Halal itu hukum, ngono iki. Halal itu hukum. Yang tidak zat loh ya, yang tidak zat. Yang tidak zat ternyata tidak khamr, tidak celeng, ya tidak batang, yang tidak zat. Yang halal menjadi haram karena satu proses yang salah. Saya ulang lagi ya, halal yang menjadi haram karena proses itu nanti selalu menjadi halal karena hukumnya halal. Bukan karena materinya halal. Jadi misalnya gini, Anda supir. Ya supir ya halal, kondektur ya halal sudah. Padahal nanti itu ada orang lonte misalnya umbal itu nganggu duit hasil dari lonte. Copet umbal dari uang hasil nyopet. Dan dia pergi juga mau meneruskan aktivitas nyopet. Anda sebagai supir atau kondektur tetap halal karena Anda mendapatkannya lewat transaksi yang halal. Meskipun dibayar dari materi yang asal-usulnya didapatkan dari haram. Mungkin Anda penjual pulsa, ya sama. Yang beli mungkin ronde, engkau pulsane dinggo golek hidung belang atau sebaliknya. Kowe santri, ya wis pokoknya tuku pulsa dilayani. Kowe kan gak iso nulisi hanya yang berkepentingan halal. Kepengin rapa aja tapi. Nah sama jual beras juga sama, nak dipangan kiai, dipangan wong saleh nggo kekuatan salat. Nah dinggo wong nakal. Ya di kekuatan nakal. Mulane kan nang bis ra usah ndonga, semoga sampai tujuan. Sampai tujuan nek wong nakal ya di tempat tujuane ya nggon. Nakal. Ya ta ora. Tapi ndongakno wong ya sampai, semoga

Meskipun kita tahu dulu dukun itu punya akses ke langit, sekarang enggak. Tapi tetap sebagian itu ya benar. Sampai sekarang pun sebagian itu ya ya benar. Wong panjenengan pangeran usuke sing fasik ya kadang duwe ilmu ik, sing wong saleh nggih gadah ilmu napa? Ik. Padha-padha. Menjen pangeran nggih ngoten niku, asal ijek ning dunya itu sama kemungkinannya. Nabi Musa ya sekti tenan, tapi jenenge Bal'am yo sekti tenan. Pangeran profesional. Bal'am itu yo gento tenan, wong alim tapi gento. Angger disuap gelem. Disuap kon maksudno Nabi Musa. Dipasutno Nabi Musa bingung ning ora-ora tip 40 tahun. Pangeran sesuk Nabi Musa curiga, ya Allah kula niku kekasih jenengan kok bingung 40 tahun gara-gara sinten. Jawabe pangeran, mergo pe dipasutno mbek Ismul Adzam. Sing maksudnya sinten Bal'am dari pangeran. Lah kok mandi? Lho aku wis janji sing nganggo Ismul Adzam tetep mandi senajan no korbane kuwi. Pangeran profesional. Fir'aun itu nganti betah ramangan, mergo dene duwe asma bismillah. Memang samu Fir'aun gak di asma duwe. Nah hizib boten, tapi nak asma gadah ya bae. Ya pangeran profesional. Akhirnya Nabi Musa duka. Atas nama kula kekasih jenengan Bal'am aja pateni nak ra melet orang gawa iman. Jadi dituruti pangeran Bal'am mati ini boten iman. Jajal wong kafir-kafir, wong jaduk-jaduk sing ora tau salat. Tirakat atau sakmi kita di India, ngejuaduk-jaduk tenan. Padahal tidak buatan sholat. Maka ya tirakat. Yang santri mau cek hizib, ngejuaduk tenan. Nah, yang mau ngabangan, tirakat. Yang santri mau ngan-mangan, yuk kalah tenan. Pangeran profesional, yang tirakat, ya lebih mandi, timbang yang buatan. Tirakat, ya semua ada sunnah pangeran. Mau apa sama. Pangerannya mau ngakeh. Nak bener ya bener yang sholat. Nak bener ya bener yang sholat. Ya seperti itu. Lainnya kalau nganti saat ini buat tempat wani nak komentari dukun orang mendesak gitu tuh dukun. Apa dukun iso bener guys? Ya iso bener iso salah. Orang jelas siapa nih? Ya kalau podo kiai iso bener iso salah. Nah, pas tepaan perintah Allah ya bener nak orang ya salah. Karena kita ini menghadapi sekian cerita Quran di mana ramalan-ramalan para dukun itu bener. Faham ya ramalan para dukun itu apa? Bener. Pertama Hiroklu ngerti nek ana nabi akhir zaman piambek mimpi ana wong sunat lungguh ning langit. Terus takok kancane Hazza iku ahli nujum. Iku maknane piye? Sok ben sing mimpin sing ngalahno kowe iku wong sing sunat. Didelok sak donya sing sunat. Ternyata sing diadat sunat itu wong Arab. Mergo wong Arab di sisa-sisa sunnah nabi sinten Ibnu. Ana ngono nabi ku wong Arab. Digoleki. Dikulek itu digunjingan kerumuh wong Madinah wong Ansor. Wes akhire kerumuh ana bayi sing jenenge Muhammad sing mulai cilik wis aneh. Wes diburu apa dibunuh mulai umur 9 tahun, 12 tahun wis diburu apa dibunuh. Abu Thalib ngertine ya liwat pendeta Bukhair ora liwat wong Ansor utawa Muhammadiyah wong sampeyan. Aneh. Yus ngono kersane pangeran apa opo kene. Kita wis mau nampa. Sampai saiki dalile Maulid ya cek nganggo dalil Abu Lahab. Sampeyan delok teng kitab-kitab sing nyunatno Maulid. Kitab sinten mawon? Mulai Sayyid Muhammad Habib Zain kula waca sedanten. Termasuk sarai kitab Burdah. Babul Ihtifal bi Maulidin Nabi. Abu Lahab nak Senin siksane diringakno mergo pas lahir Nabi dekne seneng merdekakno Suwaibah Al-Aslami. Akhire ulama nak wong kafir hormat lahir Nabi diringakno siksane pemeneh wong Islam. Tapi hormat lah. Kemudian hormat itu wong nafsiri macam-macam. Saya mau balik, kudu pengajian ngundang aku, nak orang orang mau ngelidan. Itu yang mulai subjektif, itu yang mulai subjektif. Nak cara aku ya orang ngono, ciri khas hormat itu urun, orang diuruni, urun dewe, hormat. Aku pengen hormat kok ngomong yoko nurunan, dia yang pidato, terus yang tuk semula. Lah, aku dia batin, ini aku betul jelas. Jadi cara aku ya terserah caranya masing-masing, sementing gue tekno, nak sen. Nak cara itu subjektif, ya cara itu subjektif. Orang punya caranya sendiri-sendiri. Ya wonten macam-macam. Tapi apapun itu, sedigo dalil gini. Gue masuk akal. Mus pipi lahirin Nabi ku alamat apik, masuk ora disambut. Ngaji Nabi tapi ya lucu. Kayak wong hebat lah ya lucu. Nate cerita ngeten niku lho paling tak kenang tenan. Nak Nabi niku cerdas tenan. Sahabat-sahabat itu gak pernah terlintas. Niki hadis sahih teng gene Bukhari teng bab yo dalailil mukjizat ke dalailin nubuwah. Nabi nate guyon ngeten mbek para sahabat. kowe ora tau mikir kena apa-apa jenengan aku Muhammad. Kan sinten Sayyidah Aminah kan untuk ilham wa samihi idza wada'tihi Muhammadan di annahu satu hamatu nabu. Muhammad maknane wong sing di puji. Jare Kanjeng Nabi, "Hei sahabatku, kowe roh sebabe Allah milihna aku jeneng Muhammad." Napa ya Rasulullah? Ben wong kafir bingung. Lah kok saged bingung? Yal anu namudzamman wa yastamu man wa yastamu namudzamman wa ana Muhammad. Kau Abu Jahal CS kan muangkel be Muhammad. Muhammad pembohong, Muhammad penipu. Padahal kalau mereka kan orang Arab, ngerti anane Muhammad orang yang dipuji. Dadi nak nyeluk bingung. Dadi Abu Lahab Abu Jahal nak nyeluk Muhammad bingung. Hei orang yang terpuji, kamu itu bohong kan paradok kabeh. Dadi jare Kanjeng Nabi delok lek apa sayange aku, gawe jenenge bingung nang wong kafir. Dadi Abu Jahal, "Hei orang terpuji, kamu bohong." Kan aneh, kata-kata itu urutannya kan aneh. Hei orang terpuji, kamu bohong. Hei orang terpuji, kamu tuh tidak bisa dipercaya. Kan aneh kabeh. Mulane jare Kanjeng Nabi, "Kowe roh kena apa aku dipilih no jenenge Muhammad?" Mergo ben wong kafir iku bingung. Paham ya? Jadi senroh ulama, jadi pilihan jeneng Muhammad enggak main-main. Ya akhirnya bingung. Tadab taya Muhammad. Kue goroh ya orang yang terpuji, kan bingung kan? Jadi semuanya harus didesain sedemikian rupa oleh pangeran. Ben Nabi dalam posisi sempurna. Mana kalau nanti saya kira ikhlas Mustafa, jeneng Mustafa ya berkoroni itu. Misalnya aku ngamuk, Mustafa santri elek, kan tak diterjemahkan. Hei wong pilihan, kue elek, kan aneh kan? Lah aku lojek gak terima perkara itu. Lah sampean ndak sepaham saya dadi terima wae ya tadi. Itu melukai perasaan kula. Tapi wis keben pangeran Rahman ya ora apa-apa. Tapi itu masalah. Ya tapi ora apa-apa. Mun boten apa-apa, zaman akhir boten apa-apa. Masa-masa nak sida anak wis jenengno sing liya lah, sing apa ngono sing. Dieling-elingnya kita memang dalam Islam itu harus belajar banyak. Kalau nanti sinau tentang Fathul Bari, kita itu jangan terus darani pepes toro syariat dukun gak oleh dipercaya. Terus kue darani semua mengani dukun salah. Itu beratnya nanti kalau kamu melacak sejarah kesulitan. Bagaimanapun ada gosip-gosip tertentu, pertama si bulir non itu dukun. Dan sebagian juga benar, nyatanya benar. Meskipun kita tidak wajib membenarkan, tidak wajib menyalahkan. Mulanya zaman Nabi Sugeng tidak ngedikan nak ono Bani Israel cerita ya la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu jangan bilang tidak, ya jangan bilang iya, ke muni tidak, engkau nang bener. Muni iya, engkau nang salah. Jadi kadang-kadang kita harus ngambil sikap ya seperti itu. Mulanya bener Imam Malik nak ono wong alim ngomong barno ra wis kowe kono ya lanang kowe ya lanang. Kadang-kadang seperti itu. Misalnya wong soleh jenis Mustafa kupet. Wong kok kuliah ning Amerika, wong kok kuliah ning wong kafir, wong kok kuliah ning Australia, daerah wong kafir, nak katut kafir piye? Ya mesti cara pandang dia seperti itu. Faham ya? Dan itu nyata sebagian kiai moh anak sekolah ning Amerika ning Australia. Ana kiai sing wawasane luas. Kue seneng nak bumi ni Allah ning Amerika rano sing sujud. Kue seneng nak bumi ni Allah ning Australia rano sing sujud. Ben ono Islam ning kono ben bumi ni Allah keduman. Menang. Mulane wong alim sekali beda pandangan padha masuk akal. Kula nu ngaji fikih ngantos saniki mulang cacah sarang mahal ini sing mucal kula. Mahal yo kaul nganti 6. Kadang yo lucu kabeh tapi masuk akal. Mulane kok Imam Nawawi nak ngendikan salat jenazah iku mayite kudu kok ngarep. Dene ra duwe alasan. Ditakoki kenapa? Ya karena hakada wajad nau salafan wa khalafan kunane kuno nak ana salat mayit itu mayite kok ngarep kita kok guri. Alasane opo? Ya pokoke ngono disi-disi ngono. Terus tapi jare kaul sani jenazah kok guri ya oleh. Kenapa? Karena dia ada imam. Ya alasane mung ndak imam kok wajib kok ngarep. Alasane opo to? Memangnya dia imam Anda kok wajib kok ngarep. Jadi cara kaul sani enggak apa-apa salat jenazah jenazahnya kok guri. Jadi misalnya sampean Mustafa mati sampean ning omah, salate ning masjid Mustafa ben ning omah. Alasan kedua salat gaib. Saiki wong Jogja. Jogja iku kulone Surabaya to. Misalnya ana mayit mati ning Surabaya, wong Jogja oleh salat gaib to. Oleh iku mayite kok ngarep ta guri. Masuk akal. Jadi wong nek debat antar ulama iku masuk akal kabeh. Tapi kan yo aneh misale di masjid jarak sedek kok guri terus wong dosa. Tapi nek arani wajib kok ngarep alasan opo ora imam kok wajib. Ya malah ini bener Imam Nawawi nek takoki kenapa jenazah kok ngarep hakadza wajadnau salafan wa khalafan iku kunane kuno nek jenazah ono iku kok tapi kok takoki sebab apa ya rasa sebab tapi sekarang di Arab Saudi mulai seperti itu riyen zaman bapak zaman mbah niku kalau jenazah ditakok ning pinggire multazam untuk salat apa salat napa jenazah kula tesih gadah kitab-kitabe sing sakniki mboten. Wong mati-mati tetap dakok ning kamar mayit tapi tiap salat ana salat napa? Jenazah. Tapi nek ning kene praktekno wong mesti masih apa? Yo geger. Kiai pas-pasan ae praktek aneh. Cita kobalo wa minamikum takobal ya. Tapi tetap saya pastikan kamu jangan punya alasan secara syar'i itu kamu bilang memang zaman Nabi ngeten Anda keliru karena bener Imam Nawawi wajad nadzalika salafan. Ya sudah, memang seperti itu kita temukan. Tapi kalau saudara ini ada alasan, sekali ada alasan digugat. Coba alasannya apa kok harus di depan? Alasan apa itu? Imam tidak imam. Coba alasan apa? Kan tidak ada alasan kan? Alasannya pokoknya kan? Tapi ditentang oleh sholat gaib. Tadi sholat gaib kan, kalau sholat gaib jenazah harus di depan. Berarti orang Jogja hanya boleh nyolati orang gaib, orang Banyumas, orang Jakarta. Nak sing mati Surabaya berhubung guru kami di belakang kami maka enggak perlu sholat ya ora ono ngono iku ya ora ono. Jadi kitab mahal itu kitab yang menjelaskan sekian madhab yang ada kemungkinan khilaf tapi alasannya masuk akal. Nah tentu yang khilaf ini enggak ada mansus, yang enggak ada nas dari Rasulullah. Kalau ada nas maka tunduk dengan nas. Memang aturannya ulama seperti itu. Jika enggak ada nas dari Nabi, maka ulama boleh berpolemik. Kalau enggak ada nas dari Nabi. Tapi kalau ada nas dari Nabi, maka tunduk. Mulanya ketika apa Imam Syafi'i, idza shahhal hadis fadrib qauli dunal haid. Jika ada hadis sahih, maka pendapat saya buang benturkan dengan tembok. Maksudnya jangan pernah Anda membenturkan pendapat saya dengan hadis sahih. Asal itu hadis sahih, tinggalkan pendapat saya. Tentu Imam Syafi'i hati-hati untuk berpendapat karena takut berhadapan-hadapan dengan hadis apa? Dengan hadis apa? Sahih. Karena kalau sama-sama ulama itu pasti alasannya itu sama-sama masuk akal. Ya seperti tadi. Bocah kok kuliah ning Australia, daerah wong kafir. Kok nak katut kafir piye? Tapi kalau dibalik, kapan di sana ada orang muslim kalau kita melarang orang muslim ke sana? Ayo, podo-podo ekstrem kan? Coba sekarang ada Islam di Australia, di Amerika, baru kayak mahasiswa, baru kayak orang merantau, ya enggak? Gak betul. Gue seneng bumi ini awal hati gue sujud. Seneng betul. Enggak kan, kalau enggak seneng ya sudah biar ada yang di sana. Ya sudah seperti itu, debatnya ulama seperti itu. Ya pasti seperti itu, karena sama-sama mungkin. Ya sama-sama? Sama-sama mungkin. Ya podo-podo masuk akal, panjang podo pinter. Itu banyak ulama yang kalau tawaf itu kalau itikaf di Masjid Haram itu di belakang. Ono nak itikaf uga ngarep, ono sing nggo guri. Sing sitok afdol para Ka'bah mergo nggon mustajab. Sing ulama sing nggo guri malas aku. Aku iku izin awakku sing akeh dosane iku para Ka'bah. Nah, aku ora duwe izin yo tenang ae. Repot. Dadi ono wali mergo nak salat ora tau ning jero masjid. Dia diangkat wali itu karena salat enggak pernah di dalam masjid. Tapi waktu tiru itu. Ketika ditanya lima dalatat khulus masjid, ini astahimi robbi ayatallah tahal masjid di sana. Aku izin bapengiran nak tempat sing suci ku kena dosa. Dene kowe wong daplek ya tenang ae. Piye gitu. Masuk akal. Mulane aku itikaf ning arep lawan ning gurita. Ning arep yo anut wali, ning guri yo anut wali. Wong kadung pinter berarti. Kadung pinter mas ning arep yo alasan ning guri. Lah aku ora perlu alasan wis wong pengen nama lawang bodoh, mereka orang alasan pengiran maklumi suwargo itu banyak itu. Sinten Muhammad bin Munkadir murid Jabir, Jabir itu sahabat, Jabir bin Abdillah itu sahabat ben sampean sering biasa fikih karena kula mun kadung dikenal riyen sederenge kula nekuni tafsir itu dikenal al-faqih mang saya spesial ngaji fikih dulu sampai sekarang pun sama si ngajar mahali. itu Jabir bin Abdullah. Jabir itu punya murid alim namanya Muhammad bin Munkadir, itu yang sering dikutip ya anak Thalib. Itu kalau ada orang fasik misalnya mati mergo napa jenis cara zaman akhir mati pakai napa? Oplosan Mustofar mati nang napa? Itu dia pasti datang. Sebagian ulama berpandangan sebaiknya orang yang mati dengan cara fasik itu jangan disolati. Mari dasi gede. Karena kalau disolati nanti dikira wong alim itu ternyata sama saja. Sing soleh disolati, yang fasik. Biar ada efek jera, sebaiknya orang soleh tokohnya itu gak boleh nyolati. Yang nyolati, yang orang biasa. Mau gugur kewajiban, nak wong Islam kudu nopo. Bagaimanapun dia kan orang nopo. Islam. Tapi kalau Muhammad bin Munkadir tetap menyolati, padahal dia tokoh. Ketika ditanya, kenapa anda nyolati orang itu? Jadi ini astahyi min Allah. Saya itu malu dengan Allah karena mengira dia tidak bisa mengampuni orang yang dosanya besar. Jangan-jangan ampunan Allah yang luas itu dibanding salahnya dia itu tidak ada apa-apanya. Kalau saya tidak nyolati, seakan-akan mengatakan ampunannya Allah tidak cukup untuk mengampuni dia. Jadi aku nyolati dia, ini urusannya aku isin biar pengeran. Ya sudah, akhirnya dia nyolati. Saya ini cara fekih, sampai yang sering dengar fekih kan gini, misalnya ada orang maling pertama kan diketok tangan kanan, kalau maling lagi kaki kiri, yeah. Maling lagi tangan kiri, maling lagi kaki kanan kan diketok apa selang-seling. Nah itu debat, jadi lucu debatnya Abu Bakar sama Siddin Ali. Kalau menurut anda diketok dari mana? Yang masyhur kan dari pergelangan, dari Siddin Ali orang. Dijini aja diketok sebagian, tapi aja kabeh. Siddin Ali ya lucu wong. Menjadi lucu, termasyur. Orang alim yang punya jiwa du'aba itu Siddin Ali. Sehingga ketika jadi kandidat khalifah, komentarnya Siddin Omar, dia itu alim-alimnya sahabat. Tapi fihi du'aba. Mari nak omong ras serius. Tapi nak masuk akal ini alasannya. Ketika digugat terus, dia alasan masuk akal. Lah iya. Nak pertama diketok tangannya kanan, sak nopo pergelangan. Terus untuk entek diketok kabeh. Mulai muni istahyi, kula nu apal takbir. Inni astahyi min Allah. Ayyada ar-rajul la yastanji. Aku iku sok ben isin piye pangeran. Ngembarno wong ra iso istinja. Terus dia nak salat iku piye? Sing nyawi iku sapa? Itu wong nak wali tenan seperti itu. Wong wajib salat. Carane saya salat kudu cawi istinja. Lah napa ketoki kabeh pe istinja? Rubah. Dulu kaya permanen menjadi keputusan bareng Sayyidina Ali guys statement. Wong wajib istinja. Nah besok lah, nah mau ketok kabeh terus. Mau sisa no driji-driji loro tapi ora ben kena go cawi. Mulane wong alim wis yo alim terang ta dene maksud. Jadi wong Sayyidina Ali alim tenan. Ya tapi yo guyon den. Gawane cara guyon kene, cara Mustofa bantahan mek kula. Ketoki kabeh sowan wong penggane maling. Ya kok cawiki kowe aku. Kawakane kira-kira iku nggo cara guyon niku. Ya wis ketoki kabeh ta ngono. Ya kok cawiki. Lah ilmu itu seperti itu. Kula niku termasuk anak muda yang paling banyak ikhtilafatu sahabat. Di debate sahabat itu kula di sejarah mulai Abu Bakar, Umar. Karena lah kelihatan kualitas perdebatan itu. Meskipun kita tetap yakin Abu Bakar alim, Umar alim, tapi cara pandang itu ya sama-sama mutu karena itu tadi dari orang-orang pilihan. Ora koyo kowe ngaji ra iso kotoke ra karo. Ilmu kondi ngono, jan kira tau ngaji. Ngaji takrib geger ra karo. Foto-foto masuk akal. Kowe iso ngembarno wong tanpa iso istinja. Padahal istinja kebutuhane iso. Akhirnya Sayyidina Ali tetap berpendapat. Pokoknya ketok itu di sini lorot atau lulus. Pokoknya barno sebagian. Binti gue apa? Masuk akal. Ya macam-macam pendapat. Makanya dulu ulama-ulama nak guyon gejelokan ini. Ya masuk akal. Ya gejelokan ini lucu-lucu di sini. Karena mereka bacanya banyak. Itu tadi. Banyak sahabat ketika Mekah dimenangkan itu usul. Sayyidina Umar termasuk yang usul, Abu Darda disurati, terus sinten sing terkenal Salman Al Farisi disurati. Sekarang Mekah sudah kita kuasai. Mbok yao kamu ke Mekah, anda bisa itikaf, bisa sholat dan sholat di Mekah seperti 1000 sholat di luar Mekah. Tapi jari Abu Darda nyurati Sayyidina Umar, kowe kok aneh. paling aku nak nang Mekah mau iso itikaf iso tawaf. Tapi kalau di luar Mekah menyebarkan Islam, akhirnya Abu Darda hijrah teng Palestina. Salman Al Farisi ya ke Israel sana ke Palestina. Akhirnya nyebaro Islam dugi Cina. Sebagian sahabat malah dugi putih. Karena menganggap mereka enggak rela kalau ada bumi Allah yang ora disebari sujud. Tapi ono sahabat yang melihat Mekah pun harus hidup. Ya sudah, akhirnya ono sing berpendapat Mekah hidup nang Mekah, ono sing berpendapat harus menyebarkan Islam. Mulane koyo kowe ana kaji kuwi bener. Selain ra kelar biar bumi Jawa ada yang sujud. Mulane kula ora mara Mekah, cukup ning Indonesia. Ya bener nak menawa ke wali, paham nggih. Sementing nak takoki pangeran ndek alasan. Mau sih orang kaji. Alasan pertama jelas Gusti. Gak mampu nih maksudnya. Alasan kedua, sing nyujuti Mekah pun anak kampung kula niku jarang. Pun iki mawon kula rumat. Nah, itu bagus. Kaya Abi Darda kene Mekah gelem malah pindah tuh iki. Teng Palestina. Yo macam-macam soal. Yo padha-padha masuk akal. Ya mulane kula suwun nggih wau nggih. Ya macam-macam lah kula suwun kados Firaun dunyane haram, nyatane nglahirno bojo sing salihah, anak sing salihah. Mergo ketika tiyang nek saleh salihah niku donya sing dipangan menjadi halal. Mergo orientasine tetep ilallah wa ilallah wa fillah. Tetep orientasine iku fillah. Padha-padha demi napa? Demi napa? Pengira. Tapi nek tiyang wis bejat mbok mangan barang halal lah dadine jadi ini ya haram, mereka orientasi ini itu ikhrot, minggu sangking nombor minggu sangking nombor pun ngiling-ngiling jadi dia sepoknya ngotong itu walamma balau asyiddahu itu beli waqalatum ra'ati fir'auna qurratu liya fabas surat disebut ini wa asbaha fu'adu ummi Musa wa asbahalan dadi apa fu'adu ummi Musa apa atine Nabi Musa lama amilat atine ibuke Nabi Musa lama amilat alimat semangsane ngerti sapa Umi Musa bil tikotihi kelawan ketemune Musa maksudnya ditemuk Firaun Farigon iku sing kosong maksudnya kosong iling-ilingan mimas sing perkara siwau kang salane Musa dadi ditenggelamno iku ben raket sekel Firaun malah sing nemuk Firaun Firaun iku niat mateni bayi Bani Israel malah sing lakone di rumah. Nah iya, sing ora calon pengrusak dipateni, sing jan sok ben ngrusak Firaun malah di rumah. Nah iya. Dhewe kok wong kadang ngono. Sing bojo maslahat dipekat, sing dadi bencana malah dikawin. Aja nasib elek. Mergawe sing mestine barokah ditinggalno, sing spekulasi mari bangkrut. Dilakoni ya pancen bakat marat ngono kuwi wis ora kena di. Ya terang ngono kuwi. Wis bakat berarti bakat to. Ya sepakat larat sekarang terus nongol lagi sepakat. Ini sebenarnya kelakuan mukhafafatun minasaki lawas muat isimi ini mahdufun bin buang. Ai indah tegese saat temenai Umi Musa iku katet meh meh sopo Umi Musa latu. Iku yakti nengi takno sopo Umi Musa bihi kelawan Musa. Ai bi anau tegese kelan saat temenai Musa iku ibnuha iku anak edik nih. Jadi meh meh edik nih aku nih anak pulo lawala arobatna umpama orang ngunci ingsun ala kolbiha. Ai ngatase atine nab ati ini sinten Umi Musa bisa beri kelan sabar. Esakan nahu tekesenan nang no ingsun hu ing nab hu ing fuada hu ing kolbiha gih hu ing kolbiha hu ing ini lo ala kolbiha nih. Ati ini tak tenang no litaku nasukoyo ono sopo Umi Musa iku minal mukmini nas tengah sangsi ngomong mukmin el musot tiki nah tekesi wong sing bener no kape diwak dilai kelan jadinya Allah. Wajah pula Allah tijab pula Allah ikut dalam nujuk naaling atas jawab apa ma perkara kau pelaku kang sedurungi Allah kau pelaku kang sedurungi Allah. Niki niki kulo pun janji ke kulo niku kan ke seloso bulan yang lalu niku khatam hikam. Terus kulo mulang hikam tentang riki Selasa pagi niku pun sekitar 2 tahun. Kau walhasil diparingi Allah niku khatam. Terus kulo kepengen nopo ngatami dunia itu saniki mergi coro ulama tambah apa kata tambah nama saya jadi tidak usah sampai di perasaan orang melok ngaji ke melok khataman manusia ngaji ya bapak hampa raya raro saya ngerang ngaji sebabnya raro sepada raro ya yang penting ditompon apa pengeran yang ternyata jadi kalau gak ada azam sepoknya itu ngomong ternyata ini nah itu ngomong ya rasa tenanan tenanan ya apik orang ya apik pengeran mesti nama bersa Jadi tenanan itu ikhlasnya, nah, itu tidak usah tenanan, sing tenanan apa? Jadi cara hikam itu termasuk ngeten. Hikam itu yang ngarang hikam itu jenis Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini muridnya Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi ini muridnya Abdul Hasan apa? Asyadi. Kulon itu sinau hikam mulai riyen ini, mumpun bertahun-tahun sampai sekarang. Tiap badhe tilem sering mau sikam. Jadi hikam termasuk madzhab ngeten. Ya, tapi aja nut kados tiyang sing ra tau mlebu masjid yo aja nut iku wali. Nah, kowe gawe-gawe. Nah, kowe nglakoni ngono ben dadi wali wae ora mutu niku mboten alami. Hikam itu kalau berdoa itu sekali. Kula nu nate umroh 2009, terus haji 2013. Terus kemarin kula umroh malih tahun kemarin baru ruah kemarin. Niku kadang-kadang ke, berkali-kali kalau itikaf teng multazam, tapi ora tau sido donga sampai saat ini. Mergo donga mbok pisan tok, anggere donga neh. Yo pengiran iki eling kok tak eling. Mergo hikam termasuk ngingatkan gitu. Kamu kalau doa itu jangan ulang. Karena yunabbahu iku man ya juzu alil ihfal, yang boleh diingatkan hanya orang yang mungkin lupa. Allah ora bakal lali kok eling. Dadi kula anggere ning ngarepe multazam pe donga. Dudung aku ingin pengiran jeeling, terus kasih dudung. Gua agak apa dudungnya? Tapi tidak gawe-gawe loh. Saya asli, maksudnya asli. Agak apa dudungnya? Kan jeeling kok. Yuk, sampai pulau nuteng rawatoh nih. Akhirnya mau maca solawat, mau maca Quran. Angger dudung, jeeling tuh Gusti Yesus ngono terus. Jadi usahanya unik, ngomong wali unik. Aku gawe-gawe loh. Tapi aja nuteng pulau. Cuma tanya nih hikam ada pengertian. Wa inna ma yunabba'u ante din elingno sapa man wong ya jusu kang wa oleh ali ngatasi man apa ali fal ali sing oleh mbok elingno dat sing kemungkinan wong ora tau lali kok amen mbok eling wingi mbok omongi saiki mbok omong lho cara kowe diutang ditagih terus ijo eling sing kan dadi hikam madhabe unik ya tapi udekne wali ya tetep napa wali wali wis keliru wae tetep nah, tapi nak rawali itu bener wae tetep rawali wis ra bakat. Tapi aja gawe-gawe lho syaraté napa? Syaraté aja napa? Gawe-gawe. Iku lho, kula wis sering diprotes wis. Gus, ora tau ora jenengan donga. Jare sapa ora donga wingi situ. Kok ora donga neh? Jeling. Kadang kula yang ngerasa dosa tapi piye kadang teng ati ngoten ya sakite. Ya ora ro. Pokoknya aku ngerti dungo ya dungo, ngapain orang ya orang. Pas dungo ya anut wali, pas orang ya anut wali. Kadung bener, jadi pas dungo ya bener, pas orang ya. Tapi itu memang sebagian madzhab beliau. Jadi ini nanti saya bacakan hikam dua kata mutiara, terus dungo, semuanya dungo, teman dungo, semuanya dungo. Biaya-biaya kita gak ada sanad. Madhab yang diakui termasuk Tariqah Mutabarau selain Naqsyabadiyah Qadiriyah apa Sadiliyah. Lah Sadiliyah itu ya hikam ini wae meneng mergo hikam sing aran Abdul Abbas Al-Mursi murid Abdul Hasan apa? Asyadili. Sehingga orang tahu madhab Sadiliyah ya lewat kitab napa? Hikam. Makanya kitab-kitab apa saja generasi setelah beliau itu enggak bisa lepas dari kitab napa? Hikam. Sampai diarani hikam atau iya. Madhabe ngono kuwi atau iya. Ke atau iya itu maknane sing arangu napa Ibnu Athaillah disebut hikam Athaillah. Itu beliau sebetulnya ya ada orang alim yang butuh mikir jelimet ya mboten. Ya wong waras ngoten. Misalnya orang waras begini, pancen wong waras kuwi beda karo waras punya. Misalnya gini. Saya ngambil uangnya Mustafa tanpa pamit boleh enggak? Enggak boleh. Terus beliau membuat makalah gini, kula aja hafal. Mana aka antat da'iyah mimmalil makhlukin. Allah itu mencegah kamu, melarang kamu mengklaim barang yang tidak milik kamu. Padahal sama-sama miliknya makhluk. Misalnya Mustafa punya mobil, saya aku milik saya boleh enggak? Boleh enggak sama siapa saya? Enggak boleh. Mustafa punya rumah, saya aku milik saya boleh enggak? Enggak boleh. Kalau mengaku miliknya orang sama-sama makhluk saja enggak boleh, apalagi kamu ngaku-ngaku hal yang milik Allah. Misalnya sifat menentukan nasib itu milik siapa? Allah. Menentukan su'ul khotimah atau husnul khotimah itu milik siapa? Kamu tidak boleh. Misalnya gedeng orang, oh, wong ngono iku mesti su'ul khotimah. Lho sing menentukan itu milik Allah. Wong ngaku barangnya, wong ora oleh apa meneh ngaku sing hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya nak ngendikan ya normal saja. Artinya ijtihad itu kan normal, tidak perlu orang pinter banget. Tapi sing roh itu wong marah sana tadi. Setelah dijelaskan kan masuk. Masuk akal. Kayak tadi. Dungo kok terus. Koyo sing mbok omongi wingi selali. Urung lali kok sebuah ilim nomene. Kan masuk akal. Tapi kau jangan nuntut aku. Mereka serah asli. Kau serah asli. Mau nganut nuntut kan betul nopo. Jadi ini kalau waktu kali mau nih, kenangan kulo dan jadi kenangan kulo nopo makalah sanggeng nopo hikam. Jadi kalau waktu Arab ya mau nopo nopo. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak maca malah bingung, biasa apalan maca. Jadi piyambake ngendikan mana aka antata iya male salaka mimmalil makhlukin afa yubihu laka antata iya waswahu wa rabbul alamin. Di Allah ngarang jenengan mengaku barang yang miliknya orang lain, apalagi ngaku-ngaku hak sing miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita ndak boleh misalnya maksud noti yang wong iku mesti celoko nyelakakno orang itu hak e sinten? Hak Allah. Kowe ora usah GR soben mesti bener, iso wae mesti bener soben salah. Kamu juga enggak usah merasa salah, iso wae saiki kira saleh soben. Saleh ya sudah itu hak Allah, sudah ndak. Ngendikane beliau ini Ilahi kulama akhrasani lumi antokoni karomuka. Gusti ketika saya didiamkan oleh kesalahan-kesalahan saya, antokoni karomuka, maka saya digerakkan oleh sifat lomane jeneng. Itu perasaannya hikam. Misalnya sampean ngerasa desa muake terus rawani dungo, ngerasa salah muake terus ngerasa ora ahli swarga. Niku jare hikam, Gusti kula nek eling salah kula kok ora pantes mlebu swarga. Tapi nek eling lumane jenengan nggih pantes mawon. Lah iku dinut lah wis ngono-ngono niku wis dinut. Dina eling dosamu sampean akeh kan gak pantes mlebu swarga. Tapi nek eling jembare rahmati Allah nggih pantes mawon. Ilahi kulama akhrasani lumi antokoni karomuka. Wa kullama ayasatni awsofi atma'atni minnatuka. Ketika saya putus asa karena sifat-sifat saya yang buruk, maka saya akan digerakkan lagi punya harapan karena saking melimpahnya nikmate jeneng jenengan to peparinge jenengan. Terus beliau disarah-sarah dicontohkan. Saat Umar masih kafir itu pernah gak minta jadi muslim kan enggak? Tapi ketika Allah menghendaki dia jadi muslim, maka jadilah Umar seorang yang muslim. Jadi orang tanpa keinginan pun kalau Allah mengendaki baik ditarik yang menjadi baik. Artinya kamu jangan percaya wong aku apik ya dadi wong apik piye wong aku ngene ngene ngene. Wong sing ora tau niat apik wis iso diapikno pangeran kados sinten Sayyidina Sunan Kalijaga ketika nggarong ning gone Sunan Bonang niate ya untuk emas. Niate wae. Tapi ketika Allah ngersakno dadi apik ada takdir yang memandu dia jadi apik bahkan dadi wali. Itu wakul lama ayasatni awsofi. Ketika saya diputus asakan oleh sifat-sifat saya yang buruk, maka saya akan diharapkan lagi, diberi tomak, diberi harapan oleh banyak peparinya Allah jenengan. Jadi intinya kalau suwun khasnya madhab sadili itu melihat sisi positif. Jadi misalnya jenengan sholat ini rumah Allah tenang, misalnya jenengan sholat potensi gak diterima itu tinggi, mungkin kita ada ikhlas, mungkin kita ada tumak ninah, mungkin kita banyak melakukan kesalahan, mungkin eling macam-macam. Itu potensi yang menjadikan kita sholatnya tidak diterima Allah. Tapi cara madhab sadilah berpikir gitu itu tidak boleh. Kamu harus ingat bahwa sujud ini luar biasa. Banyak orang yang tidak diberi anugerah sujud. Orang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun hidup kafir tidak pernah sujud. Kamu sekarang ditakdir mau sujud. Jadi mestinya kena sholat bar sholat subuh. Matur nuwun Gusti tadi saya sujud sama jenengan. Matur nuwun Gusti tadi saya rukuk sama jenengan. Gak usah mikir buat ditompok pura, itu eleng terus. Nanti setelah duhur ya begitu. Eleng terus, tadi ditakdir sujud, ditakdir rukuk, ditakdir sholat. Sehingga madhab sadiliyah itu sampai mengatakan begini. Orang yang beribadah meskipun sedikit dan yakin bahwa itu peparingnya Allah, minnah dari Allah, itu lebih baik ketimbang ibadah banyak plus merasa kurang. Jadi misalnya Mustafa sholat bersholat duhur gak marah. Mungkin duhurku salah terus badiah, berbadiah kan sholat meneh. Sing kula sholat duhur tok ora usah. Saking syukur kula. Iku duhur kula makome. Ya nganti saiki duhur kula perkarane ngene kuwi dene kelakuane wis ngono. Karena ketika diberi pangeran ora marem. Kurang ya, tapi kurangnya niat elek. Kayak pangeran polisi, ngurang pangeran rompo kurang ini kurang, pangeran ora diwatak ngoten. Enggak terlalu prosedur beruang wis sujud niate apik yo. Apik. Ya mulane kula nate debat mek jenengan kula kan bolak-balik cerita. Sampai nak sujud itu untuk menjadi sah itu kan batuk, tangan loro, dengkul loro, delamaan loro, sehingga harus sujud pada 7 anggota. Jadi menurut madzhab yang asoh, kalau sujud itu harus 7 anggota. Tapi ada ulama yang mengatakan cukup batuk tok ambek sikil. Angger wis ngene jenenge sujud. Alasane ulama iki masuk akal, saiki nak diwalik. Ana Zaid yang muslim. Batuke ditemplekno bumi niat sujud ning berhala, hukume kafir ta ora? Kafir. Enggak jawab ya, kafir kan? Kafir. Iku syaratnya anggota 7 apa asal batuke nemplek? Mulane jare ulama sing kausani. Lah iya go murtad ora usah syarat, go bener. Syarat. Lah iya sing digo murtad ora usah syarat kok sing sujud go pangeran. Syarat. Wis syarat. Nang ngono ora usah syarat anggere ngono ya jenenge sujud. Buktine wis sah go dadekno murtad. Lalu ulama yo macam-macam. Mana kau jangan nota aku yang mulai sakit. Artinya sama neraku jangan nota madzhabku. Maksudnya mergokulo lah ya sadar sebagian madzhab saya itu masalah bagi anda. Tapi saya ikut anda lebih masalah kan. Apa yang orang roh maksudnya kan gak jelas. Acuannya hukum tidak. Tidak jelas. Ya karena tadi kamu sekolah di Australia, di Amerika, wong kok kancanan wong kafir. Tapi barokahnya anak-anak yang sekolah di sana, yang kerja di sana, akhirnya di Amerika ada masjid, di Australia itu barokahnya mahasiswa, pekerja, orang kedunyan macam. Sekarang orang kedunyan di Taiwan, di Korea bikin komunitas masjid. Ya, akhirnya di bumi Allah di sana ada yang suci. Ya itu nyata. Meskipun teori Anda juga nyata, sebagian mungkin katut widuan yang kono katut macam-macam. Sama-samanya ya sudah kita ya kita berpendapat ya seperti itu wawa alam sih yes, mus yo mungkin naik HP mungkin naik orang wawa alam supaya dungo supaya HP tapi kan kita tidak satu arah karena ngendikan ya seperti gejolakannya Allah dengan Nabi Ibrahim itu kan kelihatan malaikat Israel menyebut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gak terima gak iso il Israel aku ini kekasih pengir mosok dipateni hal ro'ay tal khalil yumitu khalilah ono kekasih mateni kekasih, mesti keliru perintahmu il Israel. Semuanya ngono Nabi Ibrahim, kowe tetep pateni. Cara Israel kowe menarik. Akhirnya balik teng pangeran Gusti, amartani ila abdin la yuridul mauta wa yaqulu hal ra'aital khalil yumitu khalila. Ya Allah, engkau memerintahkan saya pada hamba yang enggak ingin mati. Dia bilang, masa ada kekasih membunuh kekasihnya. Cara Israel masuk akal, iso mikir juga Israel, cara dene masuk akal. Jawab Allah ini, kullahu jadi, katakan pada Ibrahim, hal ro'etal khalil yakrohu ayyal kohalilah. Ibrahim kandani, ono tak kekasih tapi ra siap ketemu sing dikasih. Artinya kalau tidak berani mati berarti ra siap ketemu. Jadi, bilang ke Ibrahim, apakah ada kekasih yang enggak siap ketemu kekasih? Dia malek, Israel marah nang Ibrahim, kata Allah, enggak ada kekasih yang benci ketemu kekasih. Oh ya, mati saya kira. Itu logika yang terbangun. Makanya dengan perbandingan logika itu akan kelihatan. Pertama, kayak logika Ibrahim itu masuk. Tapi ketika Allah ngendikan, oh, no, tak kekasih, rasiap ketemu kekasih. Nah, kitab Mahalli itu kitab yang menjelaskan sekian teori fikih yang enggak mansus ya, saya ulang lagi, yang enggak ada nasnya. Kemudian diulang-ulang oleh cara berpikir tadi. Akhirnya jadi kitab khilafah, kitab ikhtilafat dalam Syafi'i yang paling dianut ulama seluruh dunia. Dikados Habib Zain Samangke, semua ulama itu rujukannya kitab Nuh Mahalli. Ya karena tadi, yang enggak ada nas, saya ulang lagi, yang enggak ada apa? Nas, itu ada sekian pilihan kaum. Ya sama-sama masuk akal. Meskipun dalam tradisi tertentu kita tidak mungkin mempraktekkan. Ke wanita kok jenazah kok guri. Nak kepen tak kobal wa min amikum tak kobal wa. Ya karim pasti dan kepo kiai sabeng. Jenazah ge kok wa. Tapi saya sekarang mulai curiga dengan di Arab Saudi karena tetap ada sholat gaib tapi mayitnya sudah enggak di depannya sudah. Sekolah menangi rien dan buku-buku mayit itu di. Tapi itu mungkin karena teknis ini, karena yang mati terlalu apa? terlalu banyak dan sering musim haji tok wong piro wae keselen kok no. Di kula suwun iki taniati khataman hikam. Pak kula ndonga jenengan amin, kula ndonga nggih sing normal-normal mawon nggih. Ndonga pokoke dalam ngaji niki ngikuti jejak para ulama dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya Allah, lakal hamda la ilaha illa anta alhamdulillah manna yakuti as-samawati wa ardiya hayya wa qadiyya. Anta salli ala habibika Muhammad wa ala khalidika Ibrahim wa ala najika Musa sufika Isa. Wa man asyattu wiratan fika sifiran wa salli ala anbiya'ika rasulika Isa. Wa ala alihim at-tayyibin at-tahirin wa ashabihim ya Allah. Allahumma ya Allah inna nas'aluka al-afwa wal afiyata wal afata fid din wa dunya wa akhirah. Allahumma ya Allah adzikna halawata syukri afika wa halawata ya Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim fa'fu 'anna. Ilahana anta qayyumus samawati wal ardi wa nurus samawati wal ardi. Fa'atina ya Allah nuran namshi bihi. Allahumma atina nuran namshi bihi. Allahumma atina nuran namshi bihi. Akhrijna ya Allah min dhulumati syakki ya Allah ila yakini kafaratika wa khifrika hatta nahya ya Allah ala bayinatin minka wa nurin minka ya Allahumma ahina ya Allah bi bayinatin minka wa nurin minka ya Allah ahina ya Allah bi bayinatin minka wa nurin minka ya Allah ya haqqu ya mubin anta sumat wa anta qawmi ya Allah faaqimna ya Allah fi hadhihi ad-darbi syurutika ya Allah wa 'ala al-firas ma'ibatika as-solihin ilayka wa fika amin firrawana ilayka ya wa ma'umati habibika muhammad wa marhamata habibika muhammad wa mata jawas al-mati habibika muhammad wa ma'asimata habibika wa asda'ina mangkani ya Allah fi bikoil ardi ya Allah rabbi baduka abaduka fi atrafil ardi farhamhum ya Allah wansurhum ya Allah wa marhamhum wansurhum ala adalim wa farris karbahum mati hawaja innahum ya Allah abaduka wa sabbahuka wa hamaduka wa amanu ya Allah bihabibika wa hamaduka imanan yaqinan wa imanan sayyidah waj'alhum ikhwani fika wa lakadika ya Allah waj'al hayatana hayatan tayyibah wa mautana ala billatika ya haqqu ya mubina rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab an-nar sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah.